طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا وتقبل دعاء. إخوة سكاليان يرحمكم الله، رحمني ورحمكم الله. Lanjutan dari pembahasan adab dan kiat dalam menggapai ilmu, penulis menyebutkan di sini masalah kesempatan yang sering disia-siakan oleh sebagian penuntut ilmu. Ya, kesempatan yang sering disia-siakan oleh sebagian penuntut ilmu. Dan di antaranya adalah ziarah atau saling mengunjungi. InsyaAllah di malam hari ini kita akan membahas tema tersebut. Saling mengunjungi, penuntut ilmu saling mengunjungi, dan itu adalah hal yang banyak disia-siakan oleh kita atau para penuntut ilmu. Dikatakan oleh muallif hafizullah, terkait masalah ziarah atau berkunjung ini, ada orang yang bersikap berlebih-lebihan dan ada orang yang sangat menyepelekannya. Jadi ada yang bersikap ifrat, ada yang bersikap tafrit. Berlebihan dalam bermuasyarah, dan ada juga yang meremehkan muasyarah. Berlebihan dalam muasyarah ini menimbulkan kebanyakan tema remeh yang ada di hatinya, sehingga ilmu itu susah masuk kadang-kadang. Kayak orang yang banyak bergaul dan jarang punya waktu luang untuk menyendiri atau menuntut ilmu, itu biasanya pembahasan yang ada di kalbunya hanyalah hal-hal yang receh, remeh, dan tidak bermanfaat. Nanti akan ada contohnya. Ada juga talibul ilm yang sangat menyepelekan muasyarah dan mukhalatah, menyepelekan hidup bergaul atau bercampur, berbaur, sehingga tidak mau berbaur dengan siapapun, atau tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada para tulab. Jadi yang dalam dirinya hanyalah masalah ilmu saja misalnya. Secara kognitif memang intelijensinya tinggi, ya, tetapi secara emosional dan juga pergaulan sangat minim. Sehingga boleh jadi banyak faedah dan maklumah yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang tidak bisa dia fahami karena tidak pernah atau sangat jarang bergaul dengan manusia. Ya, jadi penuntut ilmu itu di tengah-tengah antara yang berlebihan dalam bergaul dengan yang meremehkan pergaulan. Ya. Sering berkunjung dan berkumpul merupakan tali pengikat dan penguat rasa kasih sayang dan persaudaraan antara sesama. Seperti teman-teman di Sate Santri ini, ya, hampir setiap hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kan, atau Senin, Sabtu, Rabu, Jumat, atau apapun harinya di sini, sering bertemu, ngelihatlah, ya. Dan insyaallah antara antum tidak pernah kemudian saling berkata antum lagi, nah, lihat. Insyaallah enggak ada, ya. Insyaallah enggak ada. Iya, walaupun kenyataannya begitu, ya, lu lagi, ya, L4, ya, tapi ya Ternyata alhamdulillah dalam rangka menuntut ilmu sama-sama. Kita pun dulu sesama penuntut ilmu di ma'had maupun di Ma'adul Ulum Libya setiap hari Rasulullah. Senin sampai Jumat ya. Selalu bertemu untuk menuntut ilmu. Jadi ada kedekatan apalagi dengan teman sekelas atau teman sebangku misalnya sampingan. Itu ada kedekatan. Lebih-lebih teman diskusi, saling berdiskusi dalam masalah ilmiah. Walaupun kadang saling bertentangan, dia megang pendapat ini, kita megang pendapat lainnya. Tapi ala kulli hal di situ ada tali pengikat dan penguat rasa kasih sayang dan persaudaraan. Nah, muskilahnya sekarang ikhwan, sering ketemu tapi tidak terjalin ikatan dan rasa kasih sayang atau persaudaraan. Satu majelis tapi ada beberapa kubu. Ini berarti ada miskal, ada muskilah. Ada permasalahan berarti di sini yang perlu di-solve. Jika tidak, maka akan berkarat, menjamur dan semakin busuk jadinya. Jadi ketika sudah sering ziarah, sering berkunjung atau berkumpul, tapi rasa kasih sayang dan persaudaraan itu malah kurang. Berarti ada sesuatu eksternal atau internal yang kita pelajari dari banyak sekali kejadian, baik di kedekaeman atau kepanitiaan majelis ta'lim atau sekolahan atau pesantren dan seterusnya. Imma penyebabnya internal, imma penyebabnya eksternal. Ya dua itu memang enggak ada penyebab lain. Internal boleh jadi di dalam antar kita misalnya yang berkonflik ini ada kepentingan duniawi dari situ biasanya. Tapi kalau memang itu enggak ada posibilitasnya konflik apa? Karena adanya peran eksternal, orang luar dari majelis atau ya memang tidak hadir di majelis. Iya. Ada apa ini? Harus dicari penyebabnya. Kalau memang ternyata kok enggak akur misalnya, padahal satu kelas. Ada sesuatu, padahal kita selalu berkunjung sering L4 tadi, lo lagi. Tapi benar-benar dalam hati ngomong lo lagi. Ya. Ada sesuatu itu. Harus dicari titik pertengkarannya di mana. Nah, ketika ketahuan di mana titik pertengkarannya, maka kemudian cari ilmu tentang men-solving titik pertengkaran itu. Bagaimana secara ilmiah kita men-solving titik pertengkaran ini? Iya. Bagaimana secara ilmiah kita mencari titik pertengkaran ini? Kemudian kita klasifikasi dan klarifikasi apa sebab-sebabnya dan valid atau tidak sebab-sebabnya. Kemudian cari dalil dan hujah akan itu. Dan semua harus insaf, lapang dada dan berdalil. Ya begitu ikhwan. Itu biasanya seperti itu. Ajib kalau misalnya ada majelis ta'lim saling berkunjung, sering ketemu, tetapi ternyata ada dua atau tiga kubu dalam satu majelis. Ajib. Berarti selama ini mereka berkumpul itu untuk apa? Nah, ini wajib untuk ditemui titik tengkarnya. Permasalahan pangkalnya itu di siapa atau di apa? Imma di siapa atau di apa? Kalau ternyata di siapa, maka dilihat siapanya ini siapa nih? Apakah siapanya ini adalah kita yang bertengkar atau pihak lain? Boleh jadi siapanya ini talib ini yang memang suka berantem, nyari musuh. Boleh jadi malah siapanya ini adalah ustadznya sendiri. Jadi lihat siapa penyebabnya gitu. Siapa atau apa? Kalau apa tuh misalnya keduniaan atau apa ya. Atau AC misalnya enggak nyala jadi bertengkar semuanya antara pihak yang full AC atau ekonomi atau yang pihak non smoking atau smoking room. Iya. Nah, harus dicari. Ketika ketemu bibit titik tengkarnya apa atau siapa, ternyata tertabayunkan oh ternyata fulan ini. Maka dalam kaidah fiqhiyahnya apa? Ad-dararu yuzal. Madarat itu hendaknya disingkirkan. Madarat hendaknya di singkirkan. Ad-darar yuzal. Itu kaidah fiqhiyahnya. Kalau mau pakai ilmu ya. Bukan pakai perasaan belaka, pakai ilmu. Ad-darar yuzal. Dan juga kaidah fikih lainnya, ad-darar yuzal biqadrih. Kemadaratan itu dihilangkan sesuai kadarnya saja. Nah, ketika misalnya antum punya baju putih, tapi ada kotoran satu di sini. Apakah antum harus mencuci semuanya? Tidak. Hilangin aja ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu contohnya saja. Kalau misalnya kok di majelis ada pertengkaran, dan ana juga pernah punya majelis seperti itu. Ya, ajib. Kita saling berkunjung dan banyak, ada berapa majelis? Bukan hanya majelis, ikhwan. DKM kadang-kadang. Bukan DKM SS, ya, bukan. Bukan DKM ST, ya, sono, ya. Itu dalam satu DKM aja bertengkar itu. Ini imma di DKM ini atau imma hasutan dari luar. Tinggal cari penyebabnya itu apa atau siapa. Kalau apa, cari penyebabnya. Temukan, kita sharing bersama, ini penyebabnya. Ayo kita buang ini penyebab. Kalau penyebabnya adalah person, individu, maka ingat tadi kaidah doror yuzal. Doror yuzal. Madarat itu hendaknya dihilangkan. Dan kemudian kalau ternyata misal ada maslahat yang khusus pada person ini, misal kita ini sama-sama ikhwah, maksudnya kita bersatu, tapi ada satu orang punya kepentingan misalnya, tapi kepentingan orang ini menyebabkan keumuman dari kita malah bertengkar, atau kepentingan orang ini menyebabkan kita itu malah gak enakan satu sama lain, maka kaidahnya tetap darar yuzal. Dan juga ada kaidah yang lainnya, yaitu al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan khusus. Bisa paham enggak ikhwan di sini? Bisa paham? Misalnya ada di antara antum, misalnya nih, satu berapa majelis ini? Majelis masyaallah ini berapa? Udah berapa ikhwan ini? Manusia ini. 50 sampai. Hah? Udah pandemi udah berakhir dah ya? Udah fix ya, fix. Dulu masih ada. Ah, masya Allah. Iya. Fix ini udah PPKM level 0 ini udah nih. Iya. 50 dengan mungkin belum jin korinnya, belum jin sihir, belum jin kiriman, jin nasab dan seterusnya belum. Misalnya di 50 orang ini, ikhwan, ada satu orang yang bersin dan batuk-batuk. Hah? Satu orang bersin dan batuk-batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang baru datang sepertinya. Ya. Ada satu orang yang bersin dan batuk-batuk. Hah? Semuanya sehat. Sehat, masya Allah. Tapi satu orang ini, beliau bersin batuk-batuk dan membuat risih jemaah semuanya santri-santri. Walaupun kayaknya enggak bakal gitu. Karena jemaah sini itu masa bodoh. Mau bersin-bersin kalau perlu di mukanya enggak apa-apa. Itu sejak tahun kemarin mungkin ya. Itu enggak tahu itu kekerasan hati qasatul qalb atau emang tawakal terlalu tinggi, enggak tahu. Iya. Iya, sepertinya terlalu mikirin akhirat sepertinya. Ya, satu orang batuk-batuk dan bersin-bersin ini membuat risih keumuman orang. Tapi di antum keluar aja, akhi. Antum bikin risih kami, jadi enak nih. Ya. Maka kata akh tersebut, akhi, anda ini pengen berjihad nuntut ilmu di majelis. Artinya dia pengen mendapatkan maslahatnya kan? Tapi keumuman tidak mendapatkan maslahat berupa ketentraman dan kenyamanan karena mendengar batuk dan bersin-bersin dia. Paham di sini? Maka di sini ada dua yang bertabrakan. Maslahat individual pribadi dengan maslahat keumuman. Maka mana yang didahulukan? Maslahat keumuman. Jangan sampai pribadi orang ini mungkin gak sengaja, mungkin memang qadarullah batuk, memperkeruh suasana, kemudian malah belum lagi menimbulkan apa namanya suudzon pada orang ini, kayaknya covid ini, covid. Atau minimal yang gak percaya covid karena konspirasi, ini flu nih kayaknya. Flu, ya, dalam kurung covid, ya. Mahdzuf takdiruhu covid, ya. Ya. Jadi akhirnya apa? Orang-orang jadi, ya itu. Assalamualaikum. Jadi mereka jadi keruh. Syekh Muhammad maju, Hasan maju aja. Sahibuk ada itu imam antum tu. Akhuk, ya. Iya, agak biar aja situ. Nanti keruh kalau sini jangan. Cukup satu aja yang keruh lah, yang nama-nama. Baik. Jadi begitu ya, ikhwan. Seperti misalnya kita ke masjid bawa anak kecil, bawa anak kita ya. Memang maslahatnya ada untuk menterbiah individual dia. Tetapi ketika didatangkan dia dengan bercanda, teriak-teriak dan mengganggu keumuman dari majelis atau dari musallin atau salat, maka dharar yuzal. Itu. Dan kemudian maslahat individual jangan didahulukan untuk menghilangkan maslahat keumuman universal. Nah, jadi ziarah itu atau saling bertemu, saling berkunjung kan seharusnya apa? Saling husnudzan, saling senang sayang satu sama lain. Dan itu karakter talibul ilmu seperti itu gitu loh, bukan talibul fitan. Kalau talibul fitan, pencari fitnah, itu malah justru memperkeruh jadinya. Jadi bedakan talibul ilmu dengan talibul fitan. Ya, apa talibul ilmu dengan apa? Talibul fitan. Talibul fitan itu pencari fitnah. Jadi kemana dia beranjak ke situ, kemudian fitnah terarah gitu. Kemudian ikhwan, selain itu ziarah juga dapat menambah keimanan seorang hamba ketika ia dekat dengan saudara-saudaranya. Ini janjinya seperti ini, kalau ziarah tambah iman, bisa tambah iman. Ya dekat dengan saudaranya karena saudara beriman. Apalagi sama thalibul ilm, kemudian bentar lagi azan, gum ayo kita ke masjid yuk. Gitu. Kemudian ternyata hujan. Hujan, kemudian temannya mengingatkan, oh kalau hujan mendapatkan rukhsah. Kata Imam Syafi'i dirukhsahkan untuk hujan. Masya Allah ilmu jadinya. Jadi mana masya Allah kita. Inilah indahnya berteman dengan penuntut ilmu gitu loh. Apalagi berteman dengan ustaz, masya Allah ya. Jadi apa-apa tinggal WhatsApp tat gitu. Assalamualaikum tat ya, TAT. Tat koma ya. Anak mau nanya tat gini dan seterusnya. Ya tinggal WhatsApp aja. Kemudian dibaca ustaznya yang belum dijawab. Antum paksa ping ping ping gitu. Ya, ini su'ul adab ya, galil adab ini namanya. Alhamdulillah enggak ada yang kayak gitu kan. Antum mau coba tafadhol, tapi habis itu foto profil picture Anda enggak kelihatan lagi di antum. Kemudian akan tetapi apabila perkumpulan tersebut tidak dimanfaatkan untuk saling menambah ilmu atau untuk saling menasihati, maka pada saat seperti itu justru kewajiban kita adalah meninggalkannya. Ini kalau misalnya kita apa ngumpul tapi enggak nambah ilmu, enggak ada faedah, mafi faedah, enggak saling menasihati, itu kewajiban kita meninggalkannya. Jika ada Anda perhatikan, ada sebagian orang yang entah pagi maupun sorenya selalu berkumpul dengan fulan dan fulan. Pagi maupun sore, oh yes, udah kayak zikir pagi petang, berkumpul sama fulan dan fulan. Bahkan di antara mereka ada yang setiap hari berpindah-pindah dari dua atau tiga orang temannya untuk berkumpul-kumpul. Yuk ke rumah itu, Gum. Yuk, majelis di sana. Ya makan di sana. Kemudian ke tempat lain, ngobrol lagi sama teman lain yang tidak ada faedah dari obrolannya. Maka kemudian coba di sini, kami yakin sebagian kita pernah mendengar tentang adanya orang-orang yang senang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya setiap hari. Dua, bahkan tiga kali dalam sehari. Lihat. Apalagi kalau misalnya thalabul ilm dalam masa liburan. Atau hari-hari libur. Sabtu, Ahad, kalau libur kita bagi yang kerja misalnya. Sabtu, Ahad, libur. Antum ngapain libur? Ngapain saat libur? Ya. Baik, olahraga, alhamdulillah. Sekali main badminton, main futsal, lihat. Insyaallah main futsal enggak sambil ngobrol ya. Ya enggak susah main futsal sambil ngobrol susah. Ya. Nonton futsal mungkin, main futsal. Nah, habis itu ngobrol sedikit, reja habis itu pulang. Pulang ya udah. Mulai aktivitas yang berfaedah lah. Tadi udah berfaedah alhamdulillah olahraga. Adalah faedah aktivitas apa? Mau dengerin ceramah atau apa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata dalam sehari pagi futsal, siang kondangan ngobrol lagi sama orang. Kemudian sore ada undangan lagi, ngobrol lagi sama orang. Malam kemudian kongko bareng sama ikhwan lainnya di sate santri nongkrong di saung misalnya. Iya, banyak makanannya enggak ngundang ustadznya. Nah, Kemudian itu ya sehari gitu. Besok Ahad seperti itu lagi. Iya, jadi hari liburnya diisi dengan ya, hal-hal seperti itu, kopdar-kopdaran terus gitu. Iya, jadi seperti itu aja kholas. Ya, dengan alasan ya, bergaul. Kalau memang kita orang biasa, awam, faddal, antum seperti itu, ya emang seperti itulah orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Tapi ketika antum membawa ilmu dan agama, antum gak bisa hidup seperti itu, ikhwan. Antum gak bisa hidup seperti itu. Antum hidupnya harus sesuai dengan muru'ah yang antum pegang, yaitu agama dan ilmu antum. Maka masalah mu'asyarah, bergaul, ada waktunya. Baik sama ikhwan ataupun orang umumnya, faddal. Tetapi jagalah hari-hari dan waktu. Punyailah waktu yang banyak untuk betul-betul bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan sebatas apa ngobrol ngalor ngidul, gak jelas. Mungkin sejam atau setengah jam fadl. Ya, tapi kalau terusan, keterusan jangan. Hingga kegiatan berkumpul tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka. Apa kata slogan gang potlot gimana? Slogan gang potlot. Anak-anak potlot mana? Ah, makan gak pak makan? Yang penting ngumpul. Ini bahlul, makannya gak mampu makan, yang penting bahlul. Iya, kalau antum ngelihat misalnya di daerah sana, ya dekat Labu Merah Kalibata, ya kan dari situ tuh. Karena kan orang situ juga soalnya, tapi bukan termasuk mereka, ya. Lastu minhum, walaisu minni, ya. Nah, itu kadang kita lihat mereka dengan pakaian gembel, gak jelas, bengong, diem sambil main gitar, gak tahu apa yang mereka datap. Masa depan gak jelas, kemudian masa lalu jelek, saat sekarang juga gak tahu mau ngapain. Makan gak makan, yang penting ngumpul. Ini kebahlulan, ya. Kalau thalabul ilm itu gimana? Makan, gak makan ya jangan makan, gitu kan ya. Makan yang halal, dan waktunya gak makan gak usah makan. Makan gak makan, yang penting ibadah dulu. Dan juga thalabul ilm itu gak bersukan makan gak makan. Pada waktunya antum makan, hak untuk diri antum. Ya, untuk badanmu, kau memiliki hak gitu kan, yang untuk ditunaikan. Itu ilmu tuh seperti itu. Makanya di kitab adab atau akhlak hamalatil Quran karya Imam Al-Ajuri rahimahullah, sampai dikatakan seorang ahli Quran hendaklah dia makan dengan ilmu, minum dengan ilmu. Makan dengan ilmu, minum dengan ilmu. Gimana bisa gitu? Maksudnya dia lagi makan bersama dengan ilmu gitu, ada ilmu gitu. Enggak, dia maksudnya apa? Dia dalam makan pun punya kaifiah dan tata cara makan yang sesuai dengan ilmu syar'i. Dan apa yang dia makan, dia tinjau apa yang dia makan itu sesuai dengan ilmu syar'i yang dia miliki. Halal atau haram, syubhat atau enggak. Sebelum makan, dia baca bismillah. Hayah itu apa? Tata cara apa? Proses makannya itu pun seperti makannya orang yang berilmu. Ya beda loh. Talibul ilm makan beda dengan orang-orang yang ya yang makan apa? Langsung sukubuk gitu. Antum ini kalau misalnya antum masih makan kayak gitu, antum sebenarnya penuntut ilmu apa, tukang gali kabel di jalanan? Ah, mau makan sukubuk. Penuh terus. Iya. Masya Allah, talibul ilm beda makannya. Ya, tapi juga jangan terlalu ya, apa namanya, sok irit. Mana yang lebih afdol? Makan 3 jari atau 5 jari? 3 jari. Susah atau gampang? Hah? Siapa yang di sini yang makan 3 jari? Afdol. Gimana? Tiga. Syekh Masyhur Salman Hafizullah, beliau bilang, fatwa beliau, menurut beliau, justru makan dengan sendok dan garpu itu lebih dekat daripada sunnah. Kata beliau ya. Karena apa? 3 jari. Iya enggak? 3 jari enggak? Ada enggak makan dengan sendok tapi 5 jari enggak ada kan? Ngapain nonton kayak gini makan dengan sendok? Ini sekalian cowok gini. 3 jari kan? Iya. Tapi itu pendapat beliau ya, Allah alam. Apakah itu benar atau enggak? Maksudnya Allah yang lebih tahu. Ya, tapi memang sunahnya 3 jari ya, kawan. Di zaman Nabi enggak pakai sendok. Ya, begitu. Ditinjau dari keaslian makan dari dengan tangan, maka sesuai sunnah dengan tangan. Tapi ditinjau dari jumlah jari, mungkin saja dari segi sendok lebih dekat ke sunnah, mungkin. Ya wallahu a'lam. Tapi enggak wajib itu, enggak wajib. Taib, ala kulli hal, makanlah dengan ilmu, yaitu dengan antum memikirkan apa yang makan, antum bersyukur kemudian menghabiskan makanan. Jangan seperti orang-orang yang jahil, mereka makan baik ketika berkumpul atau tidak. Dan diantara berkahnya makan berkumpul seperti satu nampan, ya, satu kos'ah gitu kan. Kos'ah itu nampan. Ya, makanya kalau teman-teman Arab Indo itu kalau orang ganteng dibilang apa? Gas'ah. Gas'ah dari nampan. Kan kos'ah, gas'ah, nampan, tampan. Tampan. Dari situ asbabun nuzulnya. Iya. Kos'ah, gas'ah, ya. Misalnya Syekh Maritan ini masya Allah gas'ah banget, masya Allah gas'ah. Ya. Iya, enggak, anak. Bukan nampan, tampan, kan gas'ah, Yaman, gas'ah. Kalau kos'ah, nampan. Jadi antum tuh gas'ah sih. Iya. Cuman kadzib tuh, anak terah berdusta warasannya. Taib. Jadi makan nama berapa orang itu berkah kan? Dengan ilmu kemudian terus habiskan. Habiskan, karena antum tidak tahu mana makanan yang berkah, yang berkah yang kena untuk antum gitu. Sampai ketika apa namanya jatuh, fal yumithu, dipungut kemudian hilangkan azza yang ada pada makanan tersebut ini. Karena kita tidak tahu mana yang berkah. Jadi syar'inya adalah kita makan habiskan, habiskan. Itu makan dengan ilmu, secara berjamaah maupun individual. Kalau kita lihat orang-orang jahil, di antara orang barat, antum makan di restoran. Makan, nah, pas makan di restoran itu ketahuan antum gerandongnya, di situ ketahuan antum butun, apa namanya, suka yukul, suka makan. Wah, mumpung enak nih restoran mewahnya. Antum abisin sampai bersih. Ini kalau enggak malu bakalan jilat nih. Tapi kemudian sampai antum kemudian, ih, malu-maluin aja bersih kayak gitu. Di apa? Disendokin bagian dia terus dipeperin ke piring kita yang bersih, paham enggak? Supaya ketika waiter, apa namanya, pegawai, karyawan restorannya ngumpulin piring, itu melihat masih ada sisa-sisa. Sebagian orang mindsetnya saking bodohnya mereka, bahwasannya modern itu adalah ketika makanan masih ada sisa. Karena kalau nggak ada sisa berarti antum butun, maruk, apa maruk? Pemaruk, serakah, rakus. Nah, ini bodoh ini. Tapi jangan juga pakai filosofi orang tua kita. Habisin nasi, entar nasi nangis. Ini khurafat. Khurafat. Insya Allah enggak nangis dia. Kalau nangis, itu bagian belakang warteg itu banyak yang nangis itu. Serem itu. Ya. Baik. Kepada orang-orang yang seperti ini kita katakan, seandainya coba, misalnya yang banyak ngumpul, seandainya kita mengambil bilangan yang terkecil misalnya, berkumpulnya kalian selama satu jam. Satu jam berkumpul. Kemudian dalam satu harinya kalian berkumpul satu atau dua kali. Jadi sehari sekali atau dua kali. Minimal satu jam. Bisa dua jam. Katakanlah minimal dalam satu minggu kalian berkumpul tujuh jam. Oke lah, dalam seminggu tujuh jam. Tujuh jam. Lumayan, tujuh jam. Seandainya ambil separuhnya. Jangan tujuh jam. Tiga setengah jam. Atau tiga jam setengah. Dan kalian pergunakan waktu 3,5 jam itu untuk membaca buku yang bermanfaat. Niscaya kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan. Lalu kalian pun akan bersyukur pada Allah Ta'ala atas hal tersebut. Oke. Mungkin membaca buku yang bermanfaat itu boring bagi kita. Kalau memang sampai 3,5 jam. Oke. Oke. Tonton kajian. Video kajian. Ya. Bergambar, bergerak, video kajian. Yang berupa daurah beberapa seri misalnya. Itu insya Allah. Misalnya daurah fikih janaiz. Ya, fikih janaiz. Itu sesi pertama, satu jam. Sesi kedua, daurah tentang wedding, pernikahan misalnya. Tambahlah, jadi 2,5 jam. Jadi 3,5 jam. Janaiz dan pernikahan misalnya. Baik. Antum itu lakukan itu di hari Ahad. 3,5 jam dari jam 7 pagi habis makan sarapan sampai jam berapa tuh? 10.30 kira-kira. Antum fokus kayak gitu. Nah, kemudian pertimbangkan bahwasanya 3,5 jam yang masya Allah ini Ini seperti selancar di suatu alam ilmiah yang faedahnya itu rimbun sekali. Dan sebenarnya kalau direfleksikan dengan kelalaian kita dalam seminggu, berapa jam? Hitungannya tadi 7 jam. Kalau di setiap hari kita kongkong 1 jam. Dan ternyata rupanya kita itu ngumpul bareng tanpa manfaat lebih dari 1 jam per hari. Benar gak? Bukan hanya ngobrol, bukan hanya kumpul. Bengong di kamar. Enggak bengong di kamar. Maksudnya di kamar diem, sambil liatin HP, scroll down, scroll up, media sosial, dan enggak ada faedah. Karena antum berteman dengan para juhala, orang-orang yang bodoh semua. Enggak ada faedahnya. Habis waktu kemudian. Coba kalau misalnya antum ikuti saran beliau ini, 3 jam aja dah. Antum baca buku. Apalagi baca buku, banyak faedahnya. 3 jam aja dah antum menulis, mencatat apa yang antum dapat dari video kajian. Atau 3 jam aja dah antum meringkas di salah satu buku. Antum baca garis-garis ini yang menurut antum berfaedah, penting. Terus antum salin dan ringkas. Itu akan menjadi sebuah karya mungkin 5 halaman. Dan antum lihat 5 halaman ini, betapa rimbunnya faedahnya. Dan ini baru serpihan kecil dari waktu yang telah ana sia-siakan. Sementara waktu yang disia-siakan jauh lebih banyak daripada itu. Coba hal seperti itu coba. Ya ini bukan berarti kita udah lah gak usah ngumpul. Enggak, ngumpul lah. Penting, ngumpul itu penting ya. Tetapi coba jangan sampai ngumpul tersebut melalaikan kita dari tugas kita menuntut ilmu. Sungguh sebagian saudara kita, keadaan mereka sangat kontroversial. Anda melihatnya sering keluar rumah. Jika Anda mendengar pertanyaan-pertanyaan disampaikannya, sungguh sangat mengherankan. Padahal ia memiliki banyak buku di rumahnya. Tetapi jika Anda mendengar pertanyaannya, sungguh sangat mengherankan. Jadi ceritanya gini. Antum melihat fulan ini punya banyak kitab. Dia ahli sunnah. Dan dia sudah kenal sunnah sejak zaman lama, karena dia selalu bilang saya itu sudah kenal sunnah sejak disebutin zaman-zaman bahala itu, zaman purbakala dia sebutin tuh. Ya, anak udah kenal sunnah sejak waktu itu, sunnah itu belum ada di sini. Wah, masya Allah. Tapi ketika dia melontarkan pertanyaan, antum bisa menilai bahwasanya ini orang nggak ada isinya. Karena gini, pertanyaan manusia kepada selainnya, kepada manusia lain, itu kadang-kadang mencerminkan seberapa kadar ilmu dia. Pertanyaannya, gitu. Ya. Misalnya pertanyaannya apa? Nah, gini. Nih, misalnya aja. Ada ustaz dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah versi singkatan, ya. Tahu siapa ustaz? Ahlussunnah wal Jamaah versi singkatan, ada ustaznya. Ketemu antum nih. Akhi, antum kenapa suka membid'ahkan? Antum bilang, ya karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak ada salafnya. Terus dia kemudian bertanya kepada antum, kalau gitu muka antum bid'ah dong. Faham gak maksudnya? Di situ antum bisa ngerti gak? Ini pertanyaan dia menunjukkan apa? Rendahnya pengetahuan dia tentang bid'ah. Faham gak ya? Iya. Walaupun ustadznya ini apa? Kadarnya, levelnya yang dibilang oleh orang-orang adalah alamah syekh kabir. Ya, dan seterusnya. Tetapi ketika dia bertanya begitu, kok gitu nanyanya? Gitu kan? Jadi situ antum tahu dari pertanyaan dia, kalau misalnya maulid bid'ah, karena enggak ada contohnya, enggak ada semisal di zaman salaf, muka antum bid'ah dong. Ini kan nanya kan? Tapi pertanyaan ini nih murid kita beri, ya ini enggak usah dijawab ini. Iya, tarkul jawabi al jahili jawabun. Kita enggak usah jawab. Jangan kita ladenin. Ya ladenin kemudian. Jadi lu nantang gua mulai berantem habis itu. Berantem. Ya. Antum enggak tahu bapak anak siapa? Masih kayak gitu ngomongnya. Iya. Jadi dari pertanyaan seseorang, kelihatan dia tuh literasi kurang. Pemahamannya kurang. Nah ceritanya di sini ada orang tuh suka ngobrol, suka kemana-mana. Dia di rumahnya banyak kitab, banyak buku. Nah kalau dia melontarkan pertanyaan, itu refleksi dan cerminan sedikitnya ilmu yang dia punya. Sampai kemudian kita bisa heran, sungguh sangat mengherankan. Dari pertanyaannya Anda jadi tahu bahwa dia tidak biasa membuka buku-bukunya sendiri. Bahkan bisa jadi ia tidak mengetahui nama para pengarang buku tersebut. Jadi di rumah buku banyak. Entah karena warisan, entah dia koleksi sendiri atau gimana. Bukunya banyak. Tetapi kok pertanyaannya, ucapannya, cara ngomongnya, dan pembahasannya itu receh dan remeh. Enggak seperti hiasan-hiasan yang ada di ruang tamunya. Makanya kalau kita hanya melihat seseorang dari ruang tamunya, ada jejeran kitab Fathul Bari terjemahan. Kitab ini maksudnya. Wah, Masya Allah Pak Antum. Ya. Tapi dia enggak tahu apa-apa. Maka kemudian ini kita apa? Menilai ini orang ini pasti enggak pernah baca bukunya. Ya. Pas antum buka bukunya, masih pada bersih kinclong. Iya, masih pada bersih. Wah, kok bersih nih Pak ya, Masya Allah ya. Iya dong, dipelihara buku kita mah, kata dia gitu. Setiap hari dikemojengin, bangga. Pak, penulis kitab Fathul Bari apa Pak ya? Oh, itu ada penulisnya. Iya. Ya tak aja kan bisa kelihatan, ya kan? Pak, hadis ini riwayat siapa ya Pak? Oh itu riwayat Muslim. Hadis itu riwayat Muslim. Hadis itu riwayat Muslim. Kok Muslim semua? Ya masa gua kibilang kafir? Muslim semua gitu. Nah, ini ngeprank ini. Iya antum gitu aja ikhwan. Kalau misalnya mau sok dianggap hafal perawi, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim gitu. Wah dia tahu Sahih Muslim nih. Padahal semua hadis yang antum tuturkan riwayat Muslim semua memang. Ya, ini tidak boleh. Dalam ilmu hadis ini namanya tadlis namanya. Termasuk tadlis, tapi bukan tadlis secara istilah. Tapi tadlis dari segi bahasa. Tadlis itu adalah antum menampakkan sesuatu yang tidak ada pada diri antum. Itu tadlis. Enggak boleh seperti itu tadlis ya. Enggak boleh ya. Belagak sebenarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Gitu. Enggak. Ya, Muslim apa maksudnya? Imam Muslim bukan. Seorang Muslim. Iya. Kalau kayak gitu mah hadis palsu juga rawahu Muslim kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian maka tidak diragukan lagi bahwa banyak berkunjung inilah yang banyak menyita waktu seseorang dan merupakan penyebab utama kebodohan tersebut. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi karena banyak berkunjung, kebanyakan ngalor ngidul, kebanyakan ziarah, itu membuat waktu belajarnya semakin sedikit gara-gara waktu uji usianya dihabiskan di jalanan. Ya. Jadi penuntut ilmu itu rehlah untuk menuntut ilmu, iya. Tetapi ingat loh, ulama dan talibul ilm meskipun dia di perjalanan, dia murojaah. Ya mungkin ngobrol sama temennya iya, tapi ada waktu buat merujuk walaupun di perjalanan. Antum tahu Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tahu kitab namanya Zadul Ma'ad kan, ikhwan. Zadul Ma'ad. Itu terjemahannya sampai 7 jilid loh. Zadul Ma'ad. 7 jilid Geria Ilmu. Ya. Ini bukan jualan karena ana jualannya parfum, enggak di buku ya. Nah, 7 jilid tuh. Ya, tahu enggak itu? Beliau kitab tersebut bukan beliau tulis gitu aja, tapi beliau talqinkan ke salah satu muridnya pas beliau lagi di perjalanan dari mana ke mana gitu, ditalqin langsung, ditulis sama muridnya, jadi 7 jilid terjemahan, jadi sampai mungkin ratusan halaman faedah semua Zadul Ma'ad. Cari kitab Zadul Ma'ad. Iya. Ana punya. Zadul Ma'ad itu kitab yang ana jadikan mahar waktu salah satu mahar buat istri ana. Zadul Ma'ad 7 jilid, Masya Allah. Itu hasil apa? Dikte. Tuh ulama tuh kayak gitu. Lah kalau kita gimana? Ya bengong. Ya debis bengong gitu aja. Lihat pemandangan lewat, semua lewat, habis waktunya. Mau ngobrol enggak ada orang yang bisa diobrolin. Mau diem juga. Zikir, dengar kajian, kan gitu enaknya. faedah waktunya, berfaedah waktunya jadinya. Jadi baik berkunjung menyita waktu seseorang merupakan penyebab utama kebodohan tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya yang sangat berharga yang berjudul Fawaid, beliau menjelaskan tentang berkumpul bersama teman-teman. Beliau mengatakan begini, berkumpul bersama teman itu terbagi menjadi dua macam. Ada dua macam. Pertama, berkumpul bersama teman karena adanya kecocokan jiwa dan tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu saja. Dah gitu aja. Kecocokan jiwa dan pengen ngabisin waktu aja. Enggak ada faedah ilmiah, enggak ada faedah rohaniah yang bermanfaat dan tidak ada faedah jasmaniah. Kalau ada faedah jasmaniah masih mending, kan. Contoh main futsal misalnya. Masih mending selama tidak melanggar kewajiban. Tidak melanggar hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu enggak masalah. Tapi kalau enggak ada faedah kejiwaan, enggak ada faedah jasmani, enggak ada faedah rohani, antum jadi apa sama teman seperti ini? Nah, kemudian makanya semacam ini bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Minimal perkumpulan semacam itu dapat merusak hati dan hanya menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Antum hanya mencari teman yang cocok sejiwa dengan antum dan tujuannya hanya habisin waktu, khalas, selesai dah gitu. Thalibul ilm tidak betah dengan yang seperti ini. Udah ngabisin waktu aja dah. Ngabuburit kalau misalnya puasa. Ngabuburit ya. Kemudian ngajak apa? Wakuncar. Wakuncar. Kok langsung tegap antum? Hah? Pelaku ya? Wakuncar. Iya, waktu apa? Waktu kisi pacar. Antum bawa mulai waktu. Ngabuburit ya. Di jalan di desa kemudian. Ngomong romantis, aku cinta kamu akan bersama selamanya. Ya, sekarang antum nikah sama siapa? Enggak mandi ya ternyata kan? Dulu gombal-gombalan dan selalu habis waktu menjelang beduk maghrib. Habis waktu itu. Ya. Siapa pelakunya? Ada yang melakukan di sini? Pada diam semua. Ya, diam semua. Nih. Ya, sambil istighfar diam itu. Lihat yang sepertinya apa? Habisin waktu. Nyari kecocokan jiwa dengan pacarnya. Oke, semacam ini lebih besar apa? Mudaratnya daripada manfaatnya. Merusak hati. Sia-sia waktu. Dan akan dihisab di hari akhir. Ada yang kedua, berkumpul bersama mereka dalam rangka saling bekerja sama. Berusaha menuju keberhasilan hidup untuk saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Masya Allah. Maka hal semacam ini termasuk perbuatan yang paling mulia dan sangat bermanfaat. Ya. Taib. Ini bagus ya, berkumpul. Terutama antara penuntut ilmu untuk saling bekerja sama. Contohnya muzakarah. Apa muzakarah? Ya, sharing ilmu lah gitu. Misal, yuk kita bertiga atau berempat, kita membahas apa yang tadi dikaji. Kita merojah yuk, bareng-bareng yuk. Gitu. Atau musamaah. Saling tasmi' satu sama lain hafalannya. Hafalan antum coba, ini, store. Saling store menyetor kemudian. Atau tahsin satu sama lain. Masya Allah, ini ajib. Seperti ini. Gak usah pakai kelas lah. Nanti kalau pakai kelas, ntar harus ada ustadznya. Ya, ntar kita disalahin, udah biarin kita gini terus ya. Nah, ini berarti tahu diri salah tapi mau jadi guru ya. Untuk saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Ya, ini baru bagus ini, Masya Allah. Dan para asatidah pun begini, ikhwan. Para asatidah begini, terutama asatidah sunnah ya. Jadi asatidah sunnah itu mereka suka berkumpul, tapi lebih utamanya berkumpul pas daurah misalnya. Ada kegiatan kayak daurah, daurahnya Syekh Fulan. Ya, nah, seperti misalnya ini tas yang anak pakai ini, daurah syariah di Ma'had Imam Bukhari yang terakhir anak sebelum pandemi itu, habis umrah, anak ikut daurah kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili misalnya, Hafizahullah, nah, itu kumpul tuh satu-satu, kita ngobrol, kita sharing kemudian sama penuntut ilmu kecil lah kita. Nah, juga kemudian di Pekanbaru ada Ma'had, ada masjid namanya. Masjid Abu Darda misalnya itu. Kemudian kita ke sana ketemu para asatidah yang memang asli Sumatera ya. Karakternya beda dengan yang di Jawa. Kemudian kita sama-sama menyimak kajiannya Syekh Abdul Razak misalnya, kajian risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ila ahadi ikhwanihi, khatam kitab tersebut alhamdulillah sama Syekh Abdul Razak. Dan di kamar misalnya, di mana ketemu dengan para ustaz, kita saling sharing. Iya. Enggak ada tuh ngobrol-ngobrol kemudian sama para ustaz ngobrol hal yang misalnya apa hal yang apa ya remeh gitu, nggak jarang. Maka itu gak enak kalau mulai obrolan-obrolan yang nggak jelas misalnya. Ustaz, tahu nggak Ustaz, undur-undur itu berapa jumlahnya dalam satu? Nggak ada. Nggak ada. Insya Allah bermanfaat semua. Namun demikian, ada tiga bahaya dalam hal tersebut. Satu, biasanya saling basa-basi. Terjadinya saling basa-basi. Ini kalau kelamaan berlarut basa-basi, sudahlah, tinggalin aja. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara dan berkumpul dengan mereka melebihi kebutuhan. Terlalu lama atau topiknya terlalu panjang. Terlalu lama durasinya atau topiknya terlalu panjang. Yang ketiga, dan hal tersebut bisa menjadi syahwat serta kebiasaan yang melalaikan dari tujuan utama. Tadinya untuk apa? Watawassu bil haqqi watawassu bis sabr. Cuman karena udah jadi kebiasaan dan udah longgar, akhirnya jadi apa? Jadi hal yang melalaikan. Kadang majelis ibu-ibu kayak gitu. Ya, majelis ibu-ibu seperti itu. Ada seorang ibu yang memang dia pengen ngajar tajwid kepada tetangganya. Akhirnya beberapa tetangganya datang untuk hadir ya, 3 atau 4, 3 mungkin. Nah, awal-awalnya apa belajar? Bismillahirrahmanirrahim, dibaca ikra'nya tuh. Ya. Itu setengah jam toh. Selesai habis itu ngobrol mereka. Berapa lama? 2 jam. Itu. Jadi apa di sini? Jadi apa tujuan utamanya nanti lama-lama bergeser kepada apa? Supaya ngobrol, sementara belajarnya itu selingan saja, formalitas saja. Anda dapat membuktikan perkataan ini jika Anda memperhatikan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita bersama teman-temannya. Demi Allah, seandainya sebagian kita mendatangi sebuah perkumpulan, kemudian dia menghitung waktu yang telah mereka habiskan untuk duduk-duduk bersama, maka kita akan mengetahui bahwa mereka telah duduk kurang lebih 1 atau 2 jam, bahkan bisa lebih dari itu. Bahkan sebagian perkumpulan ada yang dilakukan hingga larut malam. Nah ini. Seandainya waktu perkumpulan tersebut Anda pergunakan untuk membaca dengan seksama, niscaya Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan. Anda pun akan menghijari dengan penuh penyesalan karena Anda telah menyanyiakan waktu dan hari-hari yang telah berlalu di usia Anda. Mungkin kalau memang jadwal rihlah misalnya. Mungkin kadang bolehlah, mungkin sekali-kali rihlah. Kemudian kita ngobrol di tepi pantai misalnya bareng-bareng ya, bercanda sampai agak balik. Mungkin itu sekali, sekali dalam waktu 6 bulan misalnya. Ya, fadol. Sekali dalam waktu 3 bulan misalnya. Pernah enggak SS kayak gitu satu-satu? Di mana? Di Bromo? Kapan? Udah lama? Sebelum pandemi? Pas pandemi, itulah. Antum tuh. Antum itu. Antum Indonesia bagian mana sih? Hah? Udah gitu masih hidup lagi sampai sekarang itu semua. Anak itu gak pernah ketemu majelis kayak gini itu. Tertutup ya. Pandemi. Gak pakai masker semuanya. Gak ada jaga jarak. Itu dokter ngeliat antum itu bukan nangis lagi. Pingsan kali ngeliat antum itu. Allahul musta'an. Udah gitu ustadznya lagi kena abis itu. Anak masih ingat antum waktu itu bilang. Anak udah bilang, anak kayaknya gak enak badan. Ayo ustadz gak apa-apa ustadz. Teman-teman Satya Sandi masih pada semangat. Itu anem pas mau kena COVID itu di video masih ada chatnya di sini nih. Ini ya kurang ajar semuanya. Gak mikirin apa kita nasibnya kayak gini. Mana keluarga anak kayak gitu. Mereka ini beliau gini gitu deh. Kalau kita sih insya Allah masih semangat. Ente semangat masih sehat. Anda mau yumut bentar lagi nih. Ente nih. Bercanda nih. Tapi ada Allah ini Satya Santri ini parah banget ini. Tapi jadi perkumpulan-perkumpulan ikhwan dan perkumpulan thullabul ilm, perkumpulan asatidzah itu perlu para penuntut ilmu ngumpul mereka untuk bermuasyarah, kemudian mereka solving problem satu sama lain dengan ilmu itu sangat bagus. Ya, makanya kalau misalnya antum mau berguru pada seorang ustaz atau seorang ulama, itu harus antum ketahui juga ini berkumpul sama siapa. Berkumpul sama siapa ustaz atau alim ini? Ya, jangan karena memang antum melihat bahwasanya dia bisa misalnya ceramah, ya bisa ceramah enggak cukup ya kawan, karena dai-dai televisi pun rata-rata bisa ceramah dengan hafal mereka enggak cukup. Tapi muasyarah dan ijtima', perkumpulan itu sangat penting untuk kita ketahui, untuk meneliti kemana ustadz ini atau alim ini mengarah. ya, dari segi manhajnya, dari segi kadar keilmuannya juga kadang iya. Karena begini, ikhwan, seorang yang memang kadar keilmuannya cetek rendah, dia tidak akan bisa berkumpul dengan orang-orang yang kadar keilmuannya ada. Minimal dia merasa minder atau termarginalkan. Minimal dia merasa minder dan tahu diri, akhirnya nggak ngumpul, atau termarginalkan, yaitu tetap ngumpul tapi tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini seorang misalnya kita ini thalibul ilm, ya, pas lagi belajar kita ngumpul sama siapa saja, penuntut ilmu pun begitu juga, kan, ustadz misalnya ngumpulnya cocoknya sama siapa, sama ustadz juga, sama penuntut ilmu. Maka kalau ternyata misalnya misal anak sendiri, anak pribadi ini misalnya, kawan, tanya kepada da'i atau talib lain yang di daerah sini, antum kenal Hasan al-Jaizi gak misalnya? Tapi bagaimana jawaban mereka? Ketika mereka menjawab, apaan, enggak tahu. Nah di sini, wah, ini Ustaz Hasan gak dikenal nih. Antum cari tahu sampai ada orang kenal ana, sehingga orang itu bisa mendeskripsikan hakikat ana. Dan tidak hanya melihat antum dari hal yang zahir dari ana gitu loh. Karena boleh jadi ada info yang terluput pada antum tentang diri ana sebenarnya. Faham gak maksudnya, ikhwan? Di antaranya adalah dari mana anda berguru. Antum harus tahu. Harus tahu itu. Ya. Dan anda gak harus mengklaim kepada antum tuh ini ustaz nama. Anda tulis kemudian pakai, oh ini mumpung gede, harus gede ini. Misalnya fulan, ustaz fulan, syekh fulan, syekh fulan, anda sebutin. Anda gak harus nulis di sini. Antum boleh nanya kemudian. Ya, bisa jadi nanya ke orang yang disinyalir guru anda. Ustaz, apakah benar Hasan al-Jaizi itu murid antum? Oh iya, itu murid, misalnya gitu. Maka validnya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata ada da'i ataupun talibul ilm yang antum tidak pernah tahu ini ngumpul sama siapa, maka di sini antum harus agak apa waspada. Ini sebenarnya orang mana? Atau jangan-jangan ini jin yang pura-pura jadi manusia. Iya. Iya, kenapa begitu, ikhwan? Karena apa? Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, namanya ziarah dan berkumpul itu merupakan perkara yang merupakan keniscayaan antara penuntut ilmu dan juga untuk antara asatidzah. Karena dengan itu, satu sama lain saling mengenal dan merekomendasi. Dan dengan itu, antum bisa tahu Ustaz Fulan, temannya Ustaz Fulan. Temannya Ustaz Fulan. Beliau adalah muridnya Ustaz Fulan. Nasab dari keilmuannya itu ada, kelihatan gitu loh. Sajarah nasabnya. Pohon keilmuannya. Tetapi ketika misalnya, ada penuntut ilmu yang antum tidak kenal. Dia dari mana? Dari daerah mana dan seterusnya, kemudian ambil aja atau antum temun di YouTube, yang penting ada tulisan UST titik di depannya, maka ini gak cukup ikhwan. Kalau kayak gitu banyak di YouTube, anda melihat banyak di YouTube UST fulan, ya kalau dulu kan biasanya OST ya, sekarang UST original soundtrack. Nah sekarang UST ini apa nih? UST Ustad fulan, ini ulan mana ini? Orang mana nih? Ya kemudian anda tanya, Ustad antum tahu fulan gak? Afwan enggak tahu. Ustaz antum tahu fulan enggak? Ustaz kayaknya Ustaz ini untuk anda Ustaz fulan, dia ngaku dari ma'had ini, dia ngaku dari daerah ini. Antum kan dari ma'had itu atau daerah itu. Kenal enggak? Afwan enggak kenal. Nah, berarti ini bergaul sama siapa beliau ini? Faham enggak maksudnya? Misalnya anda ngaku Hasan al-Jaizi lulusan dari mana? Lulusan anda tahu, antum tahu lulusan mana? Enggak tahu. Ada kopi loh nih, bisa diserum enak nih antum. Enggak tahu anda lulusan mana. Antum sebenarnya maunya apa dari anda? Ya, anda lulusan Al Irsyad Tengaran misalnya, Al Irsyad Tengaran. Antum harus tahu lah, harus ngerti dari mana anda, harus ngerti, jangan sembarangan. Al Irsyad Tengaran. Taib, antum tanya kepada asatidzah di sana, Ustaz, afwan, ada yang ngaku-ngaku lulusan Al Irsyad Tengaran. Anda mutabayun, apakah ini Hasan Al Jaizi lulusan Al Irsyad Tengaran, bukan? Oh iya, itu lulusan pondok kami, tahun sekian. Oh, valid berarti ini. Nah, baru ini menenangkan gitu loh, karena ada apa? Pertemuan, orang mengenal. Tetapi ketika misalnya lulusan mana fulan ngaku lulusan ini, kita tabayun ke sana, siapa coba? Ini namanya. Yang mana ya? Yang mana ya? Kenal gak? Enggak, siapa? Coba mukanya kayak gimana? Oh, si Panjul. Oh, itu dia tuh, aduh. Jangan, dia tuh dulu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, yang seperti ini malah justru kita harus apa? Harus waspada dan hati-hati, ikhwan. Kalau memang kita mau menuntut ilmu benar-benar, maka lihat di sini, jangan sampai kita menuntut ilmu pada orang yang telah menyia-nyiakan pertemanan, perkenalan, dan saling mengunjungi ketika masih masa menuntut ilmunya. Faham gak, ikhwan? Sehingga ketika dia misalnya seorang penuntut ilmu, dia menjadi alim, mendidik orang-orang, dia dikenal oleh orang alim lainnya. Minimal ada orang alim yang mengenalnya dan mengakui ini orang berilmu. Silakan ambil ilmunya. Begitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi kesempatan yang sering disia-siakan oleh sebagian penuntut ilmu ini, ada saling mengunjungi. Kalau misalnya antum mau memajuhulkan diri, anda mau menyendiri aja, enggak mau dikenal sama ikhwan lainnya, anda belajar terus. Nanti tiba-tiba antum mencuat jadi ustaz, kaget orang. Antum lulusan mana? Anda lulusan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, antum temenan sama siapa? Ustaz yang merekomendasikan antum siapa? Khalaslah, yang merekomendasikan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah masyafa'an, jadi ustaz sekarang. Enggak bisa seperti itu, ikhwan. Enggak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Kenapa Anda membicarakan masalah ini? Karena berkaitan dengan ziarah. Dan ternyata di masa-masa internet age sekarang ini, internet age ya. Dan Anda melihat di YouTube ini berseliweran nama ustaz demi nama ustaz. Anda enggak ngomongin ustaz sunnah, bukan. Enggak, ustaz pada umumnya ustaz gitu loh. Sekarang antum cari aja UST. Terus ustaz misalnya. Terus klik filter dengan sebutan apa? Satu hari ini, upload satu hari ini. Akan banyak ustaz-ustaz Indonesia. Gak ada yang antum kenal. Tapi, apakah antum berasan, ah yang penting kan ustaz. Tep, dengerin. Antum gak kenal dia lulusan mana. Gak kenal pertemanannya sama siapa. Pemikirannya bagaimana. Dan seterusnya. Ikhwan, kalau misalnya masalah muamalah tentang harta, itu fadl. Antum gak memikirkan dia madhabnya atau manhajnya apa. Tapi kalau dua hal, musahabah berteman dekat, atau akhdul ilm anhu, mengambil ilmu darinya, maka harus antum mengenal arahnya orang ini kemana. Kenapa? Musahabah ini adalah beragama juga. Makanya kata Nabi SAW, apa? Al-mar'u ma'adini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan keagamaan teman dekatnya. Ya, kemudian mengambil ilmu lebih menyaring lagi. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman sekalian, ya, supaya kita semenjak masih sebagai talibul ilm, penuntut ilmu kecil, kita sering mengenal satu sama lain. Nah, tapi mengenal dalam kebaikan, bukan dalam dunia tahzir. Wah, anda kenal fulan. Fulan ini seseorang yang memang pantas ditahzir. Ya. Kenapa? Karena dia itu kulitnya hitam tapi enggak pernah mengaku hitam. Misalnya. Fulan ini beliau apa? Enggak, kenapa antum harus hal-hal seperti ini gitu. Ya, kita ini sesama thalibul ilm, Pak, saling merekomendasikan satu sama lain. Saling sayang satu sama lain, saling mudzakarah, saling berdekatan sehingga apa? Terjalin kasih sayang dan kebersamaan ukhuwah Islamiyah di dalam majlis misalnya, terutama satya santri. Karena Anda melihat, masya Allah, satya santri ini masya Allah. Ya. Jangan sampai terjadi di majlis yang pernah Anda juga ampu, ya, yaitu perpecahan karena masalah-masalah yang sebenarnya enggak perlu dipermasalahkan. Begitu, ikhwan. Baik, kita cukup sampai sini karena makin dekat dengan waktu subuh, ya, kita sampai sini aja. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.